untuk kawasan Gresik dan sekitarnya. Kita goyang bareng kehadiran dari Ratna Antika Adela. Selamat malam. Terluka, tak bisa dapatkan kau sepenuhnya.